2 Timotius pasai put. Isa Almasih temate kalem lam dunyanyo dan geput sidang ureng-ureng yang udip dan yang mati. Dan gop nyan teka kegeba perintah sebagai raja. Ngon sabab nyan, ulun melake ngon mengharap tat nibak gata dike Allah dan Isa Almasih. Bah ke gata pesampo haban yang betul yang teka nibak Allah nyan. Dan sabi gata pesak mangat jitim dengo legop. Pekeh awak nyan jitim atau hana. Bah ke gata tapi yakin gop. Gata tunjuk yang salah dan gata beri dorongan ke awak nyan. Puruno ke gop nyan dengan sabar yang raya. Sabab tema teka wateji. Manusia hana jitim terimong le ajaran yang benar. Siku biji. Awak nyan tema jiturut kehendak jikedro. Dan jipesapat gure-gure yang guna jipuruno hai-hai yang mangat terdengo nebak gelinyung awak nyan. Awak nyan jisumpai gelinyung atuh yang benar. Tema-tema jipedengo get-get ubak calitra-calitra dongeng. Bahkeh lagi nyan. Gata mesti tak kuasa dro gata lam keadaan pemantong. Tabahkeh nebak penderitaan. Pubut ke tugas gata sebagai ureng yang pesampo haba get nyan. Dan pejak kehnyan ngon tiga getji kewajiban gata sebagai pelayan Allah. Kehaidro ulun, katruk wateji ulun mati sebagai kerebun kepada Allah. Hana trible ulun tema lun tinggai donyanyo. Ulun kalun sitot mutunang plung dengan tiga getji dan katruk bak garih akhir. Ulun tetap setia uba Almasih sampo akhir. Dan jinonyo, hadiah kenyang menang kaji preh ulun. Ba'uro kiamat, Tuhan hakim yang ade, nyang ke nyang serah hadiah nyang ke ulun. Sabab ulun udip meget lam ngon po tu Allah. Dan kon ulun mantong yang terima hadiah nyang. Temamban mandum ureng yang kaji preh-preh dengan rindu Tuhan yang teka. Usaha ke dan teka ke bak ulun berjang-rejang. Sabab Demas kaji tinggai ulun, sabab ji cinta ke dunyanyo. Jihnyan ka jijak u Tesalonika. Dan Kreskes, ka tema jijak u Galatia, menancit dengan Titus u Dalmatia. Tema Lukas nyan tinggai ngon lun. Jak tuang ke Markus dan bah ke jihnyan tinggai mesajan gata. Sabab jihnyan ji tulung lebak buat ulun. Ulun kalun yu Tikikus jijak u Pesus. Menyo gata teka, bah ke mantel yang lun tinggai di Troas bak rumah Karpus. Menancit ngon kitab-kitab gata, bek tuo gata ba. Yang paling penting kitab yang terpegot ni bak keretah kulit. Alexander, tempen temaganyan kaji pubut hai-hai yang paling jehit atuh ulun. Tuhan temaga balah atuh jihnyan sesuai ngon buat jihnyan jehit. Gata kedro mesuti ati-ati ke jihnyan. Sabab jihnyan jilawan tat berita yang tanyoba. Bakwate ulun pumpun tat lun pesampo pembilaan lun. Hana mesti dropi yang jitim dong belah lun. Ban mandum jitingai lun. Mudah-mudahan Allah hana gepusalah awaknya lam hainyo. Terima Tuhan namu sajan ulun. Gopnyan geberi tenaga ke ulun. Sampo ulun hasil lun pesampo ban mandum habagetnya. Mangat didengo le mandum ureng yang kon Yahudi dan ulun leh nebak bahaya mati. Kebit Tuhan terma gepeleh ulun nebak tip-tip usaha yang jehit atuh ulun. Gop nyan terma geba ulun dengan selamat lam kerajaan geh di ceruga. Bah keh gop nyan tepe agung si umum masa. Amin. Salam ulun ke Priscilla dan Aquila dan ke keluarga Onesiphorus. Erastus tinggai di Korintus dan Trophimus ka ulun tinggai dalam keadaan sakit di Miletus. Mengusaha ke si jejut ji ke ji teka-teka segala musim sejuk. Ebulus, Pudes, Linus dan Claudia awak nyanji kirim salam ke gata mandu. Menancit ke cedara saboh iman yang lain. Semoga Tuhan nam sajan gata. Semoga Tuhan geberi berkat ke cedara mandum.